ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Selanjutnya dari pembahasan apa? Kita mempelajari kitab Al-Mi'asar adalah apa? Dhamair Jarmun Mustaqil. Dhamir-dhamir jar mustaqil. Wa takunu muttasilan bil ismi au bil harfil jar. Dan domir-domir jar muttasil di sini apa? Keberadaannya itu hanya bersambung apa? Kepada al ismi atau bil harfil jar atau dengan huruf jar. Domir jar muttasil itu apa? Dia hanya bersambung kepada apa? Isim dan huruf. Contohnya apa? Yang lil mutakallim, yakni bagi orang yang berbicara, kita di ini apa? Bersambung kepada apa? Kita di kepada al ismi. Nah, kita adalah al ismi. Karena apa dikatakan ismi? Kita benda. Nama benda. Nah, kitabun. Aslinya apa? Kitabun bersama dengan domir jar mustaqil menjadi apa? Kitabi. Kemudian kitabuna. Ya, ini kitab kami. Kitabuna di sini apa? Bersama dengan domir mutakallim. Jadi domir jar mustaqil lil mutakallim. Jadi apa? Untuk mengetahui domir jar mustaqil itu apa? Dia hanya bersambung apa kepada isim dan huruf. Tidak bersambung kepada al isim. Ini domir jar mustaqil. Dia hanya bersambung kepada dua ini. Kalau enggak bersambung dengan isim, maka dia bersambung kepada al-harfi. Yang menunjukkan muhatab, contohnya apa? Kita bukunna. Ini lil muhatab. Kita bukunna, kita bukum. نلد للمقدر. Yang bersambung dengan huruf tentunya apa? Minhu, minhuma, minhum, minhu, minhuma, min, minhum, minha, minhuma, min, minhum. Yang ini apa? Bersambung dengan huruf hu-nya itu apa? Do, domir, jar, mud, mustaqim. Paham sini? Nah. Sebenarnya mutakhir itu bersambung dengan kalimat sejenisnya dan kalimat sebelumnya kan sebenarnya bersambung dengan sebelumnya. Sebelumnya. Kalau yang mutakhir kan definisinya kemarin terpisah dari kalimat setelahnya. Maksudnya kalimat baru ini apa? Domir gitu kan, kalimat baru domir. Jadi sebelumnya ya sambung. Terpisah kalau munfasir. Kalau munfasir tak terpisah. Ya kalimat munfasir dan mustaqim. Munfasir itu apa? Terpisah enggak gandeng gitu loh. Jadi enggak bisa di gandeng. Walaupun di belakang ya enggak bisa, di akhir enggak bisa. Jadi kalau contoh misalkan iya kemarin itu kan bukannya itu nambung sama iya bisa disambung. Jadi kalau bisa disambung nanti apa? Domir mustaqim. Iya itu domir apa kemarin? Mustaqim. Munfasir, berarti apa? Ya sudah, dan benar munfasir enggak bersambung. Maksudnya bersambung itu nulisnya ya? Atau apanya? Dari segi penulisan ya. Kalau mustaqim itu bersambung dari segi apa? Penulisan. Contohnya apa? Kitabi di sini apa? Bersambung dengan kitab gitu. Langsung bersambung. Kalau munfasir itu apa? Terpisah, zahir terpisah. Tapi karena tulisan ini juga ya, kalau apa bisa disambung harus disambung gitu loh. Kalau contohnya apa yang nggak bisa disambung yang akhirnya ro atau ro kan kalau bertemu dengan kap misalnya ya kan nggak bisa disambung gitu ya. Nah, itu ya bukan dinamakan karena tidak bersambung itu kita namakan dengan munfasir ya. Tidak bisa. Jadi apa definisi mutakhir tersebut apa dia ya bersambung gitu loh. Tapi kalau apa dia memang kalau memang tempatnya bisa disambung maka kita akan sambung. Kalau enggak berarti nah, kalau munfasil kan terpisah. Misalnya kalau iya itu kan nulisnya kan disambung. Kalau iyana. Iya. Iyana. Ya. Iya. Ya. Iyana. Itu domir nasbin mun munfasil ya. Iya. Iya. Terpisah apa? Iya. Iya itu kan kalimat sendiri. Terus ya itu tersendiri loh. Dalam penulisannya terpisah juga ya? Terpisah. Iya. Iya. Iya hula. Kan itu kan domir mutakali masalahnya. Jadi agak rumit. Jadi contoh yang jelas terpisahnya apa? Iya. Iya hu. Iya hu lil muqallil lil ghaib. Yang apa orang dibicarakan iya hu hanya kepada dia hu di sini kan nggak nempel gitu. Hah? Iya ha iya hum kan nggak nyambung dan dari segi makna pun nggak bisa jadi mutakhirkan atau Jadi itu domir apa nasib munfasil, memang al-ghalib dia apa bersambungkan itu iya huruf iya iyahu iyahuma iyahum itu kebanyakannya pakai pakai itu. Kalau domir nasib nasib munfasil dan nanti dia i'rabnya dalam kalimat kedudukannya mahalnya dalam i'rab bahwa dia menempati tempatnya apa maf'ul yakni objek iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau kami apa menyembah hanya kepada engkau kami menyembah. Masalahnya belajarnya pedet-pedet ya. Kadang kelompok ini sekarang baca karena enggak cuk libur. Kadang ini bandia enggak nyambung gitu loh. Masih nanti udah sampai sini ya. Waduh kemarin apa ini? Enggak nyambung dengan yang kemarin. Sudah paham belum? Domir biar buat pasir. Yang belum paham nanti aja tanyain. Ad-dhamair jar muttasil wa takunu muttasilah wa takunu muttasilatan bil ismi au bil au bi harfil jar. Domir jar muttasil adalah apa? Dia keberadaannya itu apa? Bersambung hanya kepada isim dan huruf. Huruf jar. Contohnya apa? Yang bersambung dengan ya mutakallim. Atau bersambung dengan apa? Dobir mutakalim kita di kita kita di ini dobirnya di lil mutakalim terus kita guna kita punya dobir nah disini balil mutakallim ini bagi orang yang berbicara kami kitab kami terus yang lil muhatab kita buka kita kita buki kita kita kita dan kita buki kita bukuma kita bukum kita bukuma kita tabukum kita bukuma kita bukuma ini lil mukhatab kalau lil ghaib apa kita buhu kita buhuma kita buhum kita buhu kita buhuma kita buhum kita buha kita buhuma kita bu buhunya kita kita buhunya ini ada berapa? Ada lima yang lil ghaib menunjukkan apa orang yang dibicarakan ghaib pengganti orang kalau ketiga ya, mengganti orang yang ketiga. Bisa dipahami ya? Jadi apa? Ringkasnya apa? Kalau memang masih ruwet tentang pembagian domir, itu apa? Yang antum pahami apa? Kalau domir itu adalah isim mabni, gitu aja dulu. Ya. Kalau memang masih bingung tentang pembagian domir, domir itu ada ini dan itu, apa? Yang antum pahami apa? Domir, domir-domir itu apa? Dia adalah isimnya mabni. Kalimat mabni apa kemarin? Dia harokat akhirnya apa? Tidak bisa berubah. Dia tidak bisa berubah harokat akhirnya. Kemudian yang ketiga dari pembahasan domir adalah apa? Domirun mustatir. Domir yang mustatir. Kemarin apa? Kita katakan apa? Domir itu akan bagi menjadi tiga. Domir munfasil, domir mustatir, dan sekarang domirun mustatir, yakni domir yang mustatir, tersembunyi. Wad dhamairu mustatir, mustatiratun, wad dhamairu mustatiratu nau'ani. Dan domir-domir yang mustatir itu apa? Terbagi menjadi dua bagian. Domir yang mustatir itu ada dua bagian. Al-awwal dhamairu mustatirah, dhamairu mustatiratun wujuban. Dhamir mustatir yang wujuban, yakni sifatnya wajib. Wajib dia mustatir, yakni sembunyi, tidak boleh apa? Dinampakkan. Ini wajib mustatir wujuban. Kemudian yang kedua, dhamairu mustatir jawaz, yakni dhamir-dhamir yang mustatir tersembunyi tapi dia jawaz, boleh. Boleh dinampakkan. Kemudian yang pertama, perincian tentang domir mustatir wujub, yakni domir yang wajib dimustatirkan. Huwalladzi la yasih ayyakhilla mahalu ismi dzahir. Jadi domir mustatir wujuban adalah apa? Yakni setiap domir yang tidak sah, tidak boleh bagi domir tersebut apa? Menempati tempatnya isim yang dzahir. Ini apa? Dia berupa wajib, mustatirnya wajib. Ini apa? Dia tidak boleh menempati apa? Tempatnya isim yang dzahir. Paham sini? Jadi isim dzahir terus langsung diganti domir mustatir wujuban di sini. Tidak boleh. Watakun wa yakunu dhamiru mustatiran wujuban fi fi'lil amar lil wahid lil muhatab. Yakni pada fi'il amar, kan mana nama kita telah bagi fi'il ada tiga, fi'il madi, mudhari, dan amar. Nah ini dhamir yang mustatir wujuban itu apa? Terletak pada fi'il amar. Satu, lil wahid lil muhatab, yakni apa? Yang menunjukkan satu dan orang yang kita ajak di bicara. Contohnya apa? Uktub, tulislah olehmu. Tulislah olehmu. Ini apa? Dhamirun mustatir wujuban. Adapun kalau kita katakan apa? Uktub anta. Uktub anta. Ini apa? Bukan domir yang dimaksud di uktub tadi. Ya. Jadi tidak boleh kalau kita katakan uktub anta itu, antanya ini domir yang mustatir tadi. Karena apa? Domir yang terkandung dalam uktub itu apa? Dia wajib harus tersembunyi. Adapun apa? kalau uktub anta di sini apa? Boleh, cuma apa? Dia bukan anta di sini bukan domir yang terserah pada uktub tadi. Akan lebih apa? Dia penguat dari kalimat uktub. Ya, ini apa? Tulislah olehmu, benar-benar kamu tulis itu. Ya, ini sebagai penguat biar mak meyakinkan. Bisa dipahami? Jadi lah, domir mustatir wujuban itu apa? Yang pertama lah, terletak pada fi'il amar yang menunjukkan apa? Satu, yakni uktub. Tulislah olehmu. Ya lah, uktub fi'il amar mabniun ala sukun wa fa'iluhu domir mustatir wujuban takdirnya apa? Anta. Ini fa'ilnya apa? Berupa anta. Takdirnya anta. Mustatir wujub. Sebenarnya apa? Berbentuk yang mustatir wujuban. Terus yang kedua, fi'il al-mudhari' al-mabdu'un bita bita'il hita bita'i hitabin bita'il wahid. Yang kedua, dia terletak pada fi'il mudhari' yang diawali dengan tak sitop al-wahid yang menunjukkan satu, yakni tak lil kitab, yakni bagi orang yang kita ajak bicara. Tapi apa? Lil wahid, dia menunjukkan apa? Satu orang. Tak pada apa? Pada fi'il mudhari yang diawali dengan ta'ul kitab. Sakara yaskuru menjadi apa? Kalau yang ta'ul kitab yang diajak bicara menjadi apa? Tas taskuru ya. Sakara yaskuru menjadi apa? Taskuru. Taskuru taskuru contohnya apa? Taskuru taskuru di sini apa? Domirnya mustatir wujuban. Yakni dia domirnya apa? Mustatir. Tersembunyi dan sifatnya bahwa wajib di sini. Takdirnya apa? Anta. Taskuru. Domirun mustatir wujuban. Yakni yang pertama pada fi'il amar contohnya apa? Uktub. Takdirnya apa? Takdir anta. Ini takdir pada kalimat uktub. Sebenarnya anta. Begitu juga apa? Taskuru. Atau contohnya sama aja. Taskubu. Taskubu. Ini yang pada fi'il mudhari' taktubu. Domirnya apa? Wajib mustatir wujuban. Mustatir wujuban. Kemudian apa? Fi'il mudhari' al-mabdu'un al-mabdu'u bi bil hamzah au bin nun. Atau yang kedua, yang ketiga itu apa? Dia terletak adalah fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah, yang diawali dengan hamzah. Ini apa? Domirnya mustatir wujuban. Diawali dengan hamzah. Contohnya apa? Aktubu dan naktubu, yakni lil mutakalim ya. Saya sedang menulis atau akan menulis. Aktubu. Aktubu dan naktubu. Ini apa? Domirnya mustatir wujuban. Takdirnya apa? Kalau tak subuh anta. Kalau ini apa? Ana. Nah, nahmu. Sebenarnya mustatir wujuban. Takdirnya anta, ana dan nahnu. Ini pada fiil mudhari. Kalau pada fiil amar hanya satu, yakni uktub. Yang pertama lil apa? Lil fi'lil amar lil wahid muhatab. Yakni yang pada laki-laki itu lil wahid. Sebenarnya anta. Paham sini? Jadi apa? Ringkasnya apa? Domir mustatir wujuban itu hanya terletak pada empat keadaan ini. Pada fi'il amar, yaitu apa? Yang menunjukkan satu bagi orang yang apa? Kita ajak bicara lil mukhatab, lil wahid al mukhatab. Ini pada fi'il amar. Adapun yang pada fi'il mudhari, ya ini terletak pada tiga keadaan, yakni pada ini apa? Fi'il mudhari yang diawali dengan ta'ul khitab lil wahid, yakni menunjukkan satu orang laki-laki. Yakni apa? Taktubu. Kamu sedang menulis atau kamu akan menulis. Atau apa? Dia yang apa diawali dengan alif dan nun. Fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah atau nun. Jadi apa pada dhamir mutakallim. Baik mutakallim wahda atau ma'ahu ghairu. Ini dhamir mutakallim. Aktubu dan naktubu. Ini orang yang mengajak bicara mutakallim. Kemudian yang kedua dari pembahasan dhamir mustatir. Amma dhamir mustatir jawaz fahuwa alladhi yasihu ayyahilla mahaluhu ismul zahir. Jadi apa? Dhamir mustatir jawaz ini apa? Kebalikan dari dhamir mustatir wujuban. Kalau dhamir mustatir wujuban tidak boleh apa? Menempati tempatnya ism zahir, maka dhamir mustatir jawaz ini apa? Boleh menempati tempatnya isim yang dhamir. Wa yakunu dhamir mustatiran jawazan fi kulli min al-fi'lil madhi wal fi'lil mudhari' al-mustat ila al-ghaib aw ghaibah. Jadi dhamir mustatir jawazan itu apa? Terletak fi kulli min al-fi'lil madhi, yakni pada setiap fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang bersambung dengan apa? Al-mustat ila al-ghaib aw ghaibah. Jadi pada dhamir satu fi'il madhi yang pertama itu ghaib, menunjukkan ghaib. Jadi apa? Kataba ya. Ini kan ghaib ya. Orang yang dibicarakan. Dia seorang laki-laki apa? Telah menulis. Dia seorang laki-laki telah menulis. Ini domirnya apa? Jawab. Atau apa? Yak tubuh. Tuh, boleh. Saya tak tubuh. Lil mutakal apa? Lil ra'ib. Lil ra'ibah. Ya, ini apa? Untuk mu'anas ya. Ra'ib dan ra'ibah. Jadi, huwa domirnya kan dua ya, ghaib itu kan dua dan dia, yang untuk laki-laki dua dan untuk wanita dia. Ini yang boleh, dia boleh menempati tempatnya isim ghaib. Jadi domir mustatir jawaz itu apa? Pada setiap fi'il madhi dan mudhari' yang apa? Bersambung kepada yang gha'ib dan gha'ibah. Jadi kalau fi'il madhi itu ada dua, yakni pada pertama itu untuk gha'ib laki-laki dan wanita yang ini apa? Kalau contohnya apa? Kataba. Kataba itu apa? Kataba. Ini lil gha'ib. Menunjukkan apa? Satu lil gha'ib. Terus yang mu'anas apa? Gha'ibahnya kataba. Kataba ini. Ini apa? Domirnya mustatir jawazan. Jadi kalau dom apa fiil yang menunjukkan gha'ibah satu, gha'ib dan gha'ibah, ini apa domir nyambut mustatir. Paham enggak? Hah? Masalahnya enggak belajar tafsir ini. Jadi jadi saya pahami enggak? Ah, is paham. Jadi apa? Domir mustatir jawaz itu apa? Yang bersambung pada setiap fi'il madhi dan fi'il mudhari yang menunjukkan apa? Gha'ib dan gha'ibah. Yakni orang yang gha'ib yang dibicarakan yang pertama, orang satu, dan gha'ibah bagi wanita yang dibicarakan bagi seorang wanita. Dia seorang wanita apa? Telah menulis. Yakni ini domirnya jawazan. Menulis kan kata ba artinya menulis ya. Kalau menulis aja tanpa ada domirnya apa bentuknya? Menulis ya. Menulisan gitu. Ya menulis kata kerja menulis. Ya kalau kata kerja mau tidak mau dia harus bersama dengan domir. Nah, gitu. Nggak bisa berdiri sendiri ya. Nggak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu bah di sana kalangan nahwu mengatakan apa? Kenapa kok yang dibahas isim dulu? Isim baru fi'il baru al harfu. Nah, di sana dikatakan ada yang mengatakan apa? Kenapa isim itu kaya gitu? Isim karena isim kaya maka lebih didahulukan yang kaya. Kenapa isim kadangkala dia tidak membutuhkan apa? Fi'il. Adapun fi'il harus membutuhkan isim. Fi'il apa yang enggak butuhkan isim? Semua fi'il apa? Harus mengandung apa? Domir. Kalau fi'il kata kerja itu harus mengandung domir. Domirnya itu apa? Yakni yang kemarin wa huma hum ya huma hun hunna anta antuma antum ya ini apa? 12 itu ya? 12 atau 14? Wa huma hum ya huma hun hunna ya 14 berarti ya iya kan 14 harus tergantung 14 itu. Kalau ingin satu iban salah satu dari domir yang 14 kalau enggak yang buahnya ya berarti apa setelahnya kalau enggak setelahnya jelas setelahnya lagi setelahnya lagi itu pilih harus bersambung dengan oh, iya. Ini fi'il itu cuma bertemu dengan domir mustatir ya? Hah? Cuma bertemu dengan domir mustatir ya enggak, tadi kan sudah lagi. Domir mustatir itu hanya apa? Domir mustatir ada domir mustatir wujuban dan jawaz ya. Kalau domir mustatir jawazan itu apa? Terletak pada ini tadi fi'il mudhari yang apa menunjukkan gaib dan gaibah. Fi'il madhi dan fi'il mudhari yang menunjukkan apa gaib dan gaibahnya ada empat keadaan ini. Kalau pada fi'il madhi itu hanya ada dua, yakni yang menunjukkan apa gaib satu laki-laki dan gaibah satu wanita. Kan. Jadi apa? Kataba, katabu, katabat. Nah. kata basah, kata benar. Ya. Nah, ini yang mana? Yang qaib ini. Ya, ini kah kata ba yang pertama. Berarti ya bisa yang dominan kemarin itu. Enggak bisa. Kalau kemarin tuh jelas dominannya. Itu yang kemarin buat itu. Domain yang kemarin tuh buat itu. Yang mutasir apa mutasir? Ya enggak harus sama itu. Tapi apa? Kalau domain rofa mutasir itu apa? Bersambungnya pada fiil dan apa kemarin. Jadi kemarin itu kan domir kan zohir, maksudnya itu kemarin itu domir nasbin, apa domir rof munfasil dan mutfasil itu apa kemarin domir nah zohir kelihatan gitu. Ada pun domir yang mutfasil, nah ini dia hanya dia pada ini aja, enggak banyak. Nah, lihat tentang pembahan fi'il biar aman. Nah, ini tasriban pada fi'il itu apa? Ada 14 ya, halaman 18. Yang dhamir mustatir wujuban itu mana? Terletak mana? Pada mana? Hah? Fi'il amar, dari fi'il amar. Nah, ini Uktubu tasrif fi'il amar. Mana tasrif fi'il amar mana? Ini Uktubi cuma ya halaman. Kalau tasrif fi'il amarnya 21. Yang domir mustatir wujuban itu apa? Terletak pada apa tadi? Lil wahid mukhatab. Berarti apa yang pertama? Tasribannya kan cuma ada 6. Nah, ingat-ingat antum tasriban fil amar itu apa? Ada 6. Yakni uktub, uktuba, uktubu. Uktubi, uktub, uktuba, uktubna. Nah, di sini apa dicari yang menunjukkan apa? Satu lil laki-laki lil mudzakkar, yakni untuk yang laki-laki mukhatab yang diajak bicara. Berarti apa? Uktub di situ. Berarti apa? Setelahnya dhamirnya apa? Kelihatan ya. Yang mustatir itu hanya satu dhamir ini. Mustatir wujuban lil mukhatab lil wahid mu mukhatab. Paham gini? Asalnya apa? Uktub di sini. Jadi apa? Kalau uktuba di situ apa? Domirnya apa? Domir tasnya itu nampak alif itu. Jadi apa? Domir. Domir apa di sini? Hah? Domir apa? Rofa mut. Mustatir. Domir rofa mut. Mustatir. Terus uktubu. Kalian menulislah oleh kalian uktubu. Mana domirnya? Hah? Wawu di situ. Kelihatan domirnya. Terus uktubi. Ya. Uktuba. Uktubna. Domirnya bahasa kelihatan. Terus yang wajib lagi apa? Pada fi'il mudhari. Yang apa? Menunjukkan apa? Apa tadi? Yang diawali dengan ta'ul khitab al-wahid. Ya, ini ta' orang yang diajak bicara. Yang menunjukkan satu. Laki-laki ya. Ingat. Khitab. Bita'il khitab al-wahid. Menunjukkan satu. Nah, di sini apa? Yang mukhatab, lihat fi'il mudhari di situ. Mukhatab ada berapa tasribannya? 6. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna ya. Cari yang mudzakkar. Yang mudzakkar ada berapa? Ada 3 ya. Ini kan yang dibahas yang mudakar lil al-mabdun bita'il hitabit al-wahid. Ini yang mudakar untuk laki-laki. Berarti apa? Tak tubuh di sini. Kalau tak tubuh ini itu kan dua ya. Menunjukkan dua. Tak tubuhnya banyak, tak tubuhnya menunjukkan banyak. Kalau tak tubina itu apa? Menunjukkan wanita. Jadi apa? Enggak masuk tak tubina ini. Yang masuk hanya tak tubuh, yakni menunjukkan tak satu laki-laki yang diajak bicara, kemudian nampak dia diawali dengan tak itu. Bisa dipahami di sini? Nah. Kemudian yang diawali dengan apa? Hamzah atau nun mutakallim. Ya ini apa? Pada fi'il mudhari', ya ini apa? Dia tuh terakhir dua tasrifan terakhir, ya ini aktubu dan naktubu. Ini dhamir mustatir wujuban. Ya ini pada fi'il amar dan pada fi'il mudhari' yang menunjukkan satu lil mukhatab mudzakkar, kemudian apa yang diakhiri dengan diawali dengan hamzah dan nun lil mudzakkar yang diawali dengan hamzah dan huruf nun lil mutakallim. Paham sini? Kemudian apa yang jawaz yang boleh? Jadi apa pada fi'il apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Lihat tasrifan fi'il madhi dan mudhari. Ingat yang gaib ya. Musnad ilal gaib au gaibah, yakni hanya dia bagi orang yang apa? Kita bicarakan aja. Gaib dan gaibah. Menunjukkan gaib. Kalau gaib itu satu untuk laki-laki, kalau gaibah itu apa? Orang yang kita bicarakan bagi satu wanita gaib. Jadi apa? Kataba, katabu, katabat, katabana. Ini gaib ya. Tasrifan lil gaib fi'il madhi yang gaib. Itu apa? Ada 6 tasrifan. Antum cari yang mudzakkar menunjukkan satu gaib. Mana? Yang pertama, tasrifan pertama, kataba. Nah, ini yang dikatakan sama domirun mustatir jawazat, yang terkandung domir mustatir jawazat. Kemudian apa? Yang menunjukkan mana? Gha'ibah. Cari mana tasrifan yang fi'il mu'annas. Jadi apa? Katabat. Nomor 4. Ya. Tasrifan nomor 4. Itulah domir yang dinamakan apa? Domirun mustatir jawazan lil ghaibah pada fi'il apa? Madhi. Dan ini apa? Kataba dan katabat. Namun kalau yang lainnya dari fi'il ini apa? Berarti apa? Dia zahir ya. Kelihatan itu kataba, itu kan alifnya itu. Katabu. Terus kata bata, kata bena, kata beta, kelihatan. Kemudian yang pada fi'il apa? Fi'il mudhari. Antum lihat lil ghaib dan ghaibah. Sama, yakni yang pertama dan yang nomor 4. Itu tasrifan pertama dan nomor 4. Antum? Ya. Insyaallah selesai tentang apa? Dhamir. Insyaallah ilahuna la anata Allahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Ada yang tanya kan? Ada. Dhamir mustatir jawazan apa? Dhamir mustatir jawaz itu apa? Yakni domir yang boleh ditempatkan pada tempatnya isim yang zahir. dikembalikan dari domir wujud. Jadi kalau kata ba ini kalau enggak pakai domir apa ini jadi? Ya? Kalau kata ba kalau enggak pakai domir, enggak pakai domir. Kalau lengkapnya maksudnya kalau kalau isimnya itu bukan domir gitu. Isimnya bukan domir. Maksudnya gimana? Kalau kata ba kan berarti dia laki-laki satu penulis. Kan? Kalau dianya itu disebutkan nama misalnya. Disebutkan nama orang. Nama orang ya. Ya kata Bobo Hamadun bisa. Kata ba tetap kata ba ya. Kata ba Hamadun. Atau kalau yang mustatir Jawaza nanti apa? Muhammadun kataba. Muhammadun kataba. Muhammad adalah dia seorang laki-laki yang telah menulis. Nah, kataba di sini apa? Mengandung domir huwa. Akhirnya huwa Jawazan ya. Jawazan. Kembalinya ke apa? Muhammad. Nah. Kalau kata B ini kan dia kelihatan jawab kan, ya dia nggak tersembunyi gitu ya. Kalau jawab itu apa? Maksudnya boleh gitu dikelihatan gitu. Ya. Jawazan boleh menempati tempatnya isim yang udhohir. Contohnya itu apa? Ar-rijalu qama. Jadi seorang laki-laki itu apa? Dia seorang yang berdiri. Ar-rijal, orang yang laki-laki itu apa? Dia adalah seorang yang berdiri. Qama di sini apa? Mengandung dhamir huwa, yakni dhamir mustatir jawazan. Mustatir jawazan takdirnya apa? Huwa. Kembalinya apa? Dhamir di sini kembali ke ar-rijal tadi. Ar-rajul. Kembali ar-rajul. Kalau ini apa? Wujuban, yakni nanti diiraba wajib, dia wajib tersembunyi gitu. Dhamirul mustatir wujub. Dohir berarti apa sih? Kalau dohir, dohir itu kelihatan, nampak. Lawan tulisannya, di dalam tulisannya ada dohirnya kelihatan. Kalau mustatir kan tidak kelihatan, kataba di situ tidak kelihatan dohirnya mana. Kalau yang dohir, sebetulnya apa? Kataba, ada alifnya ini, kata ini. Alifnya apa? Domir pastinya. Tapi kalau yang kata baja ini kan nggak ada alif ya? Ya iya, makanya itu dinamakan apa? Domir mustatir. Tapi kan dia termasuk yang mustatir jawa. Itu tetap nggak kelihatan. Maksudnya itu boleh dilihatkan gitu. Kata bahwa gitu misalnya. Boleh. Oh gitu. Tapi kalau kata bah itu sendiri tetap nggak dikelihatan kan? Tetap tidak dikelihatkan. Ya enggak. Kalau kata bah tidak kelihatan tapi boleh. Jadi boleh. Kalau misalnya dikelihatkan jadi kata bahwa. Bisa. Ya, paham ora? Oh ya, ini tanya. tentang anu mabniyun ala sukuni sukun mabni yang disukun. Ini kan contohnya hum, antum, sama ana. Ana ini kan enggak disukun. Sukun. Alifnya yang tengah. Alifnya ini ya. Ana. Ana gini kan. Huruf akhirnya mana dulu? Ana. Huruf akhirnya bukan lo. Ada alif ini. Nah, ini ialah sukun itu maksud dari itu. Kalau lagi sukun ya udah sukun. Kalau kata ya ini terputus. Ini nggak boleh disambung nama gitu ya. Sambung siapa gitu nggak boleh. Oktobu. Ini misalnya nggak boleh nggak disambung nama gitu. Sambung isinya udah ada nama maksudnya gitu. Apa nih? Oktobu Muhammad itu gitu ya. Oktobu. Muhammad. Ini Muhammad ya. Muktub ya Muhammad tulis. Tulislah olehmu wahai Muhammad tulis. Thank you.